Ruang ini kita lalui. Menangis, bersedih, meratapi hidup ini. Di ruang ini kita temui. Bahagia, tertawa, cumbu mesra. Namun kau tinggal begitu saja. Aku merana, aku kangen, aku rindu, aku jemu menantimu. Aku kangen, aku rindu, aku kangen belayanmu. Di ruang ini mampukah kita kembali, bersama mengarungi, lewati semua derita ini. Kita kembali, aku kangen, aku rindu, aku jemu menantimu. Ruang ini.